kepalan jeng. Mirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anak Islamiyah Baru ingin membawakan lagu Kabumen. Kamu Nepal-Nepler anjing. Cemen, Irik. Cemen Mega. Sekolah kami tercinta Islamiyah berjaya. Setiap hari banyak cerita tentang kisah kita semua. Sekolah kami tercinta Islamiyah berjaya. Setiap hari banyak cerita tentang kisah kita semua. Gembel metu ka pimbel. Anjing aku rabe. Bosek tangkep to. Mana? Hayoi. Bisa pindan itu sahabat kami. BSW Lasarang itu teman kami. Yang selalu menang dalam peperangan. Main murni bukan bawa gembelan. Bongok nanggo. Jal ngocek jal. Jal. Abang Jomot, Abang Gaok, Abang Buat, Abang Putin. Yang apa tate? Islamai. Lo. Wartam sing lambe menor.